Dirungokno cerita ngisi ati iki, ngantes ra karuan jebul sliramu mlenjani. Dirasakno loro atiku kepati-pati, yen kelingan janji tresnomu tekane mati. Kowe tekong gawa tresno, kowe lungon galoro. Tresnomu kalapung neng sekoro. Rasa sayangku uwes mati, aja dadi roku pengati. Ati ora bakal ngemis walase tresno. Tresnomu kalapung neng sekoro.